Sebagai satu awal jumpa dari kita, teman-temanku Sagita dimanapun kita berada, memberikan satu simbol rasa hormat yang terbaik. Sebagai seniman-seniman jandut yang dimiliki Jawa Timur, Sagita menyapa semuanya. Dan terimalah salam dari kami. Salam Pak Soleh. Terima kasih. Lah tanganku rasa balik. Aduh. Yes.